rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan datang akhir masa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Sampai datang akhir.